Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan bahasan bulughul maram, masih syarat-syarat jual beli dan hadis sekarang adalah 840. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtari bihi udhiyah aw syatan fashtara bihi syataini faba'a ihdahuma bidinar fa'atahu bisyatin wa dinar fada'a lahu bil baraka fi bai'ihi fakana lahu law ishtara turaban la rabiha fi rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa qad akhrajahu al-bukhari fi dhimn hadithin wa lam yasuq lafdhu. Dari Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing untuk diternak. Ia, maksudnya sahabat Urwah ini, membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan, Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat ini agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu tanah maksudnya, maka ia akan memperoleh keuntungan. Riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i, Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafadznya tidak seperti itu. Footnote nomor 2 dulu dilihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa tempat dalam kitab sahihnya, di antaranya pada akhir bab Alamat An-Nubuwah, tanda-tanda kenabiannya. Sebagai berikut, menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah katanya, menceritakan kepada kami Sufyan katanya, menceritakan kepada kami Syuaib ibn Qarqadah. Ia berkata, saya mendengar sejumlah orang bercerita tentang Urwah. Urwah adalah anak al-Jadd atau anak Abu al-Jadd. Hadis ini seperti biasa diambil beberapa pelajaran darinya. Yang pertama, bolehnya seseorang menitipkan uang kepada orang lain untuk dibelikan sesuatu, baik itu pegawainya atau bukan. Dalam Islam berarti dibolehkan. Temannya ibu mau beli baju, ibu bilang, saya titip juga nih, beliin juga saya baju yang sama ya, misal. Berarti boleh menitip kepada orang lain. Yang kedua, kalau seandainya itu adalah titipan, maka apapun yang terjadi dengan transaksi nantinya, semuanya hak orang yang menitip. Misal, ibu titipin nih, ini 100 ribu, ada baju harganya 100 ribu, kita titipin 100 ribu itu. Pada saat teman kita mengatakan, baiklah, begitu tiba di sana, kebetulan teman kita ini gak ada hajat, dia gak mau beli baju, kita beli baju, dibeliin baju itu 100 ribu. Kebetulan hari itu, kalau beli baju 100 ribu, model yang sama, dapat bonus celana misalnya. Dapat bonus celana. Maka celana itu milik orang yang menitip. Tidak boleh orang yang dititip ngambil. Kan saya yang beliin, dia kan cuma pesan baju, gak bisa. Karena bonus itu didapat karena pembelian baju. Ini penting ya. Jadi jangan sampai seseorang diantara kita hanya dititipin oleh temannya, kemudian dia tiba-tiba merasa punya hak karena dapat diskon misalnya, atau dapat bonus. Seperti bagaimana saya kasih contoh tadi ya, dapat celana misalnya kalau beli 100 ribu baju, atau misalnya dapat diskon 20%. Jadi dia tetap kasih bajunya misalnya, diskonnya diambil sama dia. Ini gak boleh, karena ini titipan. Beda ya, titipan ini menitip saja dan kita sudah terima sebagai titipan. Lain kalau kita transaksi jual beli. Emang kita menjual sebuah produk, tapi kita akan beli dulu produk itu. Memang teman kita ini transaksi jual beli. Emang dia mau beli dari kita, bukan dia mau beli dari toko yang kita mau akan beli gitu kan. Itu lain. Kita punya hak menentukan harga. Ini saya mau beli barang dari kamu ya. Harganya berapa jilbab ini? 100 ribu. Baiklah, ibu setelah itu terangkan sama dia nih, dibayar barangnya nanti ya, saya kasih sore, saya mau ambil dulu di pasar, di mall, di mana. Baiklah, silakan. Kita beli 50 ribu, 30 ribu, jualnya 100 ribu sama dia, nggak ada masalah karena kesepakatannya transaksi jual beli. Jadi di sini tidak bisa diambil kalau titipan, termasuk juga tidak bolehnya seseorang yang menerima gaji sebagai pegawai mengambil diskon atau bonus karena perusahaannya beli dari satu tempat. Misal perusahaan kita biasa membeli ayam potong misalnya 1000 ekor atau 100 ekor lah. Nah, kalau beli 100 ekor itu dapat bonus 2 ekor ayam misalnya. Nah, 2 ekor ayam ini hak pemilik uang. Pegawai itu kasusnya sama dengan orang yang dititipkan. Dia gak boleh ngambil tuh yang 2 ekor. Misal dia bilang ini kan bonus dapat nih karena beli 100 ekor, itu gak boleh. Tetap pemilik uang yang punya hak di situ, bukan pegawai. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang pegawai membeli karena rutin beli di tempat itu, kemudian perusahaan atau tempat yang dia beli memberikan bonus, kan gitu. Tetap bonus itu hak perusahaan, gak boleh sembunyikan sama dia. Lain halnya kalau memang benar-benar si fulan ini yang punya toko misalnya yang kita transaksi nih, ini diskon ya 20% karena kamu belanja sekian banyak, itu semua haknya perusahaannya berarti. Lalu pemilik toko bilang, ini saya kasih hadiah baju nih dari saya buat kamu. Itu lain. Kan itu. Karena ini memang pemberian pribadi dia. Tidak ada hubungan dengan produk yang ditransaksikan, gitu kan? Jadi jelas ya, titipan baik itu teman nitip, kerabat titip ataupun ya apa namanya? Pegawai kita sebagai pegawai dititipin oleh perusahaan tidak boleh diambil apapun yang menjadi keuntungan dari produk itu. Diambil daripada lafaz hadis ini, perhatikan Nabi SAW titip satu dinar nih, ini satu dinar, gitu kan? Sahabat ini untuk beli seekor kambing saja. Ternyata pada saat tiba di tempat penjualan kambing, dia bisa beli 2 ekor kambing, artinya dapat harga setengah dinar. Dibeli oleh sahabat ini. Apa yang sahabat kerjakan? Apakah sahabat ini membawa 1 ekor kambing buat Nabi karena Nabi sudah titip 1 dinar? Memang niatnya itu 1 ekor, 1 ekornya diambil? Enggak. Beliau menganggap, memang sahabat ini menganggap 2 ekor itu haknya Nabi. Walaupun tadi 1 dinar untuk 1 ekor, ternyata dia datang ke sana bisa beli 2 ekor. Bahkan sahabat ini saking amanahnya, yang 1 ekor kambing dijual sama dia dulu. Dijualin karena Nabi cuma pesan 1. Seperti ibu beli untuk teman baju, dikasih uang 1 juta. Ternyata dengan uang itu bisa dapat 2 baju, gitu kan? Seperti itu kasusnya. Nah, sahabat ini dijual dulu 1 ekor karena Nabi cuma pesan 1 ekor. Temannya ibu cuma pesan 1 baju, tapi dapat 2 baju dari uang teman kita. Maka siang satunya misalnya ada tiba-tiba orang nawar nih, dijual sama dia. Dijual 1 juta juga misalnya. Tadinya memang harga bajunya 1 juta. Tapi ternyata datang ke toko dapat bagi diskon 50%, dapat 500 ribu harganya, berarti bisa beli 2 baju dari 1 juta, gitu kan? Ini tetap haknya orang yang nitipin uang kan. Nah, kemudian ada orang yang nawar lagi dari ibu yang satu piece itu, ibu jual 1 juta, jadi uangnya sekarang dapat baju, dapat uang 1 juta lagi. Seakan-akan baju itu bonus, tetap punya pemilik orang yang nitip. Jangan sampai kita merasa itu hak kita, nggak ada hak kita sama sekali. Memang kena uang. Beda kalau teman kita titip 1 juta, beli nih, kita juga punya uang 1 juta mau beli. Lain, yang uang kita hak kita, uang dia adalah hak dia. Ini perlu diketahui ya, atau difahamin. Makanya sahabat ini pada saat dia ditipin 1 dinar oleh Nabi SAW, beliau beli dengan niat mau beli 1 ekor saja kambing. Maka dia sampai ke penjual kambing bisa beli 2 ekor. Sahabat ini saking amanahnya, 1 ekornya dijual sama dia, mendatangkan uang 1 dinar lagi, gitu kan? Lalu beliau membawa kepada Nabi SAW dua kambing satu ekor, uang satu dinar kembali lagi. Seperti seakan-akan kambing ini bonus, ya kan gitu. Tapi begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu amanah, maka dipastikan hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita menjaga yang diamanahkan kepada kita, maka pastikan Allah akan berkahi hidupnya. Kata para ulama, apapun yang dia kerjakan, seperti hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat ini. Kata para ulama hadis, ini memang secara lafadz khusus untuk sahabat ini, tapi secara umum global sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan siapa saja yang jujur dalam transaksinya sehingga dapat berkah. Sampai dalam hadis ini dikatakan saking berkah yang dikasih kalau dia jual tanah, genggaman tanah, kemudian dijual itu akan laku. Itu akan laku. Ternyata ada sebuah rahasia sederhana nih kata para ulama dari hadis ini. Siapapun yang belum niat bisnis, dia enggak niat bisnis, kemudian dia dititipin sama teman-temannya, kerabatnya membeli sesuatu lalu dia amanah di situ, Allah bukain dia pintu bisnis nanti. Allah bukain dia malah pintu berkah bisa berbisnis. Karena sahabat ini tidak ada niat untuk transaksi kan. Dia hanya jalanin amanah titipan. Nabi titip satu dinar, beli satu ekor kambing ya, suruh temannya. Ya udah dibeli sama dia, dapat dua ekor. Kemudian dua ekor itu dijual satunya. Dia enggak niat awalnya, enggak ada niat dari awal ambil uang dari Nabi, nanti kalau dapat satu ekor nih atau dua ekor saya akan jual, enggak. Di tempat itu muncul idenya. Dijual sama dia satunya dari satu dinar, dikembalikan kepada Nabi SAW. Jadi justru karena amanah ini terbuka bagi dia berkah dalam berbisnis setelah itu. Sampai Nabi bilang kalau dia jual genggaman tanah maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita ambil pelajaran besar sekali, siapapun yang menjaga amanah yang dititipkan kepada dia, pastikan akan mendatangkan berkah hidup dan juga akan terbuka pintu-pintu rezeki. Ini yang kita bisa ambil daripada hadis 840. Hadis 841 penguat saja, penguat daripada hadis 840. Wa awrada at-Tirmidzi lahu syahidan min hadis Hakim ibn Hizam. Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga mengeluarkan satu saksi, artinya bahasan atau penguat daripada hadis ini dari hadis Hakim ibn Hizam. Hadis 842. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i ma fi butun al-an'ami hatta tada' wa an bai'i ma duru'iha wa an shira'i al-'abdi wa huwa abiq wa an shira'i al-maghanim hatta tuqsam wa an shira'i as-sadaqati hatta tuqbad وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار القطني بإسناد ضعيف. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam kandungan hewan sebelum dilahirkan, susu yang masih berada dalam teteknya, seorang hamba yang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam. Riwayat ya, Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Darul Qutni juga meriwayatkan dengan sanad yang lemah. Kita lihat dulu footnote nomor 1. Dalam sanadnya terdapat Syahr Ibn Hausab yang diperbincangkan oleh Ibnu Adi dan An-Nasa'i. Namun, perhatikan kata-kata namunnya, Al-Bukhari menilainya kuat. Kenapa disebutkan hadis ini dalam bab ini? Karena Imam Bukhari menguatkannya. Dan hadisnya dinilai baik oleh olehnya bersama Ahmad dan Tirmidzi. Hadis memiliki banyak syahid. Syahid ini maksudnya penguat. Jadi kalau dalam ilmu hadis disilakan syahid berarti penguatnya. Di antaranya dari Abu Hurairah dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darul Qutni. Dari keterangan footnote tadi, berarti hadis ini dinilai lemah hanya oleh sebagian ulama, yaitu Imam Nasa'i dan Ibnu Adi. Tetapi ulama-ulama hadis yang lain, Bukhari, Imam Tirmidzi, malah mensahihkannya. Begitu pula dengan Imam Ahmad. Kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah tidak bolehnya transaksi hewan atau anak hewan yang dalam kandungan ibunya. Jadi kalau misalnya orang jual sapi, sapinya lagi hamil, ya memang harganya nilainya sapi itu saja. Enggak ada hubungannya dikatakan, oh ini hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Kata ulama, walaupun sapi itu pada saat transaksi akan melahirkan. Jadi misal nih, ini contoh kasus saja, ada sapi lagi mau dijual. Ternyata pada saat lagi negosiasi, sapinya mules mau melahirkan, gitu kan? Ini contoh kasus. Selama anaknya belum keluar, tetap dinilai hanya harga induknya. Tapi kalau bayinya sudah keluar, lain. Berarti sapinya ada nilai, anaknya ada nilai, gitu kan? Yang kedua, susu yang masih pada tempatnya, artinya belum diperah. Ada pedagang susu kambing misalnya, dia bilang, ini saya mau jual kepada kamu dalam kantongnya tuh. Terserah kamu, nanti kamu mau perah sendiri silahkan. Tetap gak boleh. Dia boleh transaksi kalau susunya sudah diperah, dinilai di gelasnya, di ya penampungannya itu baru boleh. Kan gitu, ini tidak boleh. Ada alasan di sini sedikit ulama bilang, karena susu itu kalau masih di kantong hewan tempatnya itu, kalau dibiarkan misal ada orang seperti kita bahas pertemuan yang lalu ya, supaya hewan susunya itu, kambing ataupun unta, biasanya orang kalau masuk itu mau beli susu kalau melihat kantong susunya penuh gitu kan. Nah ada orang kambingnya atau untanya atau sapinya itu sebenarnya tidak punya susu yang banyak, tapi dia biarin susu yang kemarin gak diperah sama dia, diberikan makan kambingnya atau untanya, ternyata menambah susu baru, jadi kelihatan kantongnya penuh. Nah susu itu subhanallah kalau sudah nginap sehari itu bisa rusak, atau mungkin bahkan 2 hari lagi malah kantongnya penuh tapi bisa rusak. Cuman kalau dia berbaur dengan susu yang baru mungkin agak sedikit berubah rasa gitu kan, tapi tidak terlalu ketahuan lah kalau dia itu rusak. Nah ini tidak boleh dalam Islam gitu kan. Emang yang ada di kantong itu makanya harus diperah, dilihat hasilnya, oh iya ini memang bagus, itu baru boleh. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menjual seorang hamba yang masih melarikan diri. Jelas ya, saya jelaskan itu hari bahwasanya budak itu bisa ditransaksikan ya, dan sumbernya 2. Dari mana? Ada yang ingat gak? Dari peperangan. Jadi kalau terjadi perang antara muslim sama kafir, orang kafir lalu kalah orang-orang kafir, maka semua yang di pasukan itu, ya pasukan kafir menjadi budak kalau manusianya, gitu kan? Nah budak ini bisa ditransaksi jual belikan, bisa dijadikan sebagai alat untuk kafarah, pembersih pelanggaran. Seperti orang kalau berhubungan biologi suami istri siang hari Ramadan, apa dendahnya? Membebaskan budak, puasa 2 bulan, kalau gak bisa bebasin budak berturut-turut puasa 2 bulannya, atau memberi makan 60 orang miskin. Sama orang kalau sumpah salah atau sumpah bohong, dia mau bersihin kafarahnya, bebasin budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi bisa digunakan budak itu untuk pensucian ya, pelengkap daripada pelanggaran yang terjadi. Kemudian juga budak bisa dijadikan sebagai ibadah untuk bebasin. Kan ini hukum yang ketiga ya. Jadi budak bisa ditransaksi jual belikan, budak juga bisa dijadikan sebagai pelengkap atau kafarah, pembersih daripada pelanggaran. Budak juga bisa dijadikan sebagai alat untuk ibadah. Yang ketiga, itu pada saat dia, kita mau bebasin. Misalnya ibu punya budak nih, maka ibu mau bebasin, saya bebasin kamu deh. Itu sudah ibadah. Bebasin dia sendiri adalah ibadah dari keterbudakannya. Kan gitu. Tentu semua agama saya pernah jelaskan punya sistem keterbudak ya. Semua. Jadi orang non-muslim pun kalau menang kalahin orang Islam, orang Islam itu jadi dianggap budak sama mereka, tapi mereka tidak punya hukum. Enggak punya tata cara dalam mengatur. Kalau Islam ada. Kemudian yang keempat, budak itu boleh mukatabah. Mukatabah itu dia bisa ngajuin ke tuannya. Dia mengatakan saya mau bebas. Berapa harus saya tebus? Tuannya bilang 100 juta misalnya. Lalu dia bilang sama tuannya, baiklah, saya kerja, saya coba bayar Anda 10 juta per bulan. Maka berarti dalam 10 bulan saya bebas. Ini namanya mukatabah. Dibolehkan. Allah SWT membolehkan di dalam Al-Quran. Budak juga pada saat mereka melanggar, melakukan pelanggaran agama, hukumannya setengah orang yang bebas. Ya, hukum yang keenam, budak itu kalau melanggar hukum agama, hukumannya setengah. Jadi misal, kalau orang bebas mabuk dicambuk 80 jerah, dia 40, gitu kan? Kalau orang bezina dicambuk 100 kali, dia 50. Kemudian yang ketujuh, budak ini tidak wajib, kalau laki-laki dari mereka tidak wajib sholat Jumat. Gugur hukum sholat Jumat. Ini hukum-hukum yang berhubungan dengan budak ya. Kata Nabi SAW, Jumat itu wajib kecuali bagi 5 orang. Wanita, anak kecil yang belum balig, hamba sahaya, musafir, dan orang sakit. Ini gugur wajib Jumatnya, termasuk di sini hamba sahaya. Juga termasuk hukum di dalamnya adalah hamba sahaya yang ke-7, yang ke-8 ya, adalah mereka kalau dibebaskan oleh tuannya tanpa sebab. Tanpa sebab. Ibu misalnya punya budak nih, karena budak itu selain medan perang, di medan perang tadi hukum yang pertama berhubungan budak boleh ditransaksi jual belikan. Jadi kalau lagi banyak budak dari hasil rampasan perang, nanti dengan sendirinya ada pasar budak. Ada pasar budak. Nah, budak ini kita bisa beli. Bisa transaksi jual beli, membeli budak ini, membeli budak, gitu kan? Nah, budak ini Ibu-ibu sekalian, kalau ibu beli misalnya seperti Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in di Mekah. Seperti kalau sahabat itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibebasin oleh Abu Bakar, gitu kan? Maka ada penisbatan maula namanya. Penisbatan maula. Jadi misal dikatakan Bilal itu maula Abu Bakar, karena Abu Bakar yang bebasin. Apa hukumnya? Apa maksudnya maula ini? Maula ini kalau si budak meninggal dunia dan punya harta, tuan yang membebasin punya hak waris. Punya hak waris, gitu kan? Jadi dibebasinnya punya hak waris. Jadi ini termasuk hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah budak tadi. Nah, ada termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar kalau ada budak yang melarikan diri dari tuannya, enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, murka Allah terus tertimpa kepada seorang hamba selama seorang hamba sahaya ya, selama dia belum kembali ke tuannya. Jadi enggak boleh dia lari, gitu kan, tidak boleh dia lari. Nah, kalau dia lari, misalnya ada budak ditangkap nih, dia lagi lari. Punya ditangkap oleh seseorang, gitu kan? Lalu dijual, itu enggak boleh. Tidak boleh menjual budak yang masih di bawah naungan seorang muslim, enggak boleh. Sampai dia bebasin, atau maaf, sampai dia jual. Kalau dibebasin sudah enggak boleh lagi, gitu kan? Sudah enggak boleh lagi. Jadi ini hubungan atau berhubungan dengan penjelasan tadi, seorang hamba sahaya yang sedang lari dari tuannya tidak boleh ditransaksikan. Juga termasuk yang kita jelaskan yang lalu ya. Hukum yang lain juga adalah tidak boleh menjual maulahnya, ya. Masih ingat ya? Masih ingat gak ini? Hah? Ngangguk-ngangguk saja ini. Gak tahu ingat atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ibu punya budak nih, ibu beli di pasar, terus ibu bebasin, berarti kan ibu dapat nisbat maulahnya kan, warisan kalau dia meninggal. Nah, maulah ini tidak bisa dijual. Misal kita punya maula nih, udah saya bebasin kamu deh. Berarti kan kalau dia tiba-tiba jadi kaya raya dan dia meninggal, kita dapat waris. Salah satu penerima warisan adalah si tuannya, selain anak istrinya dia juga masuk. Nah, Ini kan berarti ada hak waris. Hak waris ini gak boleh dijual. Karena memang ada juga orang yang mengatakan, ini budak saya punya hak waris nih, kemungkinan dia kaya, nanti dia sudah jadi pegawai gini-gini, saya mau jual. Kamu mau ambil, beli gak mau penisbatan maulanya supaya pindah dari ke kamu? Gak bisa lagi. Itu gak ada transaksi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah harta rampasan yang belum dibagi. Jadi harta rampasan perang itu halal ya, halal untuk diambil. Kata Nabi SAW, ya, harta rampasan perang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku, gitu kan? Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu, kalau sudah perang dan menang, perisai, pedang, apa saja harta rampasan perang itu dikumpulin, ditumpukin, terus nabinya berdoa, nanti Allah turunin api dari langit membakar. Jadi gak ada yang diambil dari harta rampasan perang. Tapi ini yang sifatnya materi ya, bukan makhluk hidup, bukan manusianya, bukan kudanya, bukan, tapi perisainya, emas, apa saja yang didapat lah, kan gitu. Dari orang itu, dari musuh itu akan terbakar dengan sendirinya. Tapi setelah Nabi SAW datang, maka terhalalkanlah ghanimah itu. Terhalalkan ghanimah. Jadi zaman dulu juga tidak ada istilah budak itu ya. Zaman dulu itu zaman nabi-nabi sebelum kita sama, yang ditawan ya tawanan, jadi istilah budak, gak bisa dijual belikan. Kalau setelah Nabi SAW datang, ghanimah, harta rampasan perang, gitu kan, dia boleh membebaskannya. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat yang belum diterima. Ada orang nih akan dapat jatah zakat. Zakat ini kan bisa zakat fitrah, bisa zakat mal, gitu kan. Baik, anggaplah dia akan dapat zakat, gitu kan. Zakat ini fitrah, dia terima misalnya 25 kilo beras. Ada orang yang kasih satu keluarga sekian banyak, 2,5 kilo kali 10 orang satu keluarga dikasih, satu keluarga miskin, satu orang yang miskin. Boleh kah? Boleh saja. Enggak ada masalah untuk dia pakai sebulan dua bulan misalnya. Jadi kita enggak harus mecah-mecahin 10 keluarga ini, istri, suami, anak, sekian sepupunya, pamannya digabung jadi 10 misalnya. 10 ini kemudian harus satu-satu orang dibagi ke 10 fakir miskin, enggak, satu orang pun bisa, enggak ada masalah, gitu kan. Nah, pada saat kita kasih ke satu orang, orang itu tidak boleh menjual zakatnya sebelum dia terima. Misal dia bilang, besok saya akan terima zakat nih, zakat fitrah 10 kilo beras, gitu kan. Saya akan jual sama kamu nih, sama temannya dia misalnya, sama-sama orang susah, saya mau jual sama kamu dengan harga murah deh, 5.000 per kilo, berarti 25.000, kamu bayar sekarang. Gak bisa. Kalau setelah dia terima, jadi haknya dia, silahkan, dia mau jual pun gak ada masalah. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh mengambil atau menjual hasil seorang penyelam. Di sini yang dimaksud adalah, iya, jadi hasil seorang penyelam yang dimaksud secara individual ya. Jadi dia menyelam, kemudian dia dapat sebuah benda yang dia ambil. Benda ini kalau dalam hukum Islam tidak boleh dijual sama dia. Benda ya, benda mati. Tapi kalau dia tangkap ikan, dia ambil hewan, tidak ada masalah. Lain, gitu kan? Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia menyelam secara pribadi, kemudian ada yang dia dapatkan, maka Allahu a'lam pendapat ulama sesuai dengan hadis ini tidak boleh ditransaksikan. Allahu a'lam apa saja. Mungkin dia dapat benda peninggalan kapal dulu, mungkin apa. Tapi secara pribadi, dia secara pribadi ya. Di sini larangan kata ulama adalah secara pribadi, memang dia nyelam dan dia dapat gitu. Secara pribadi. Beda kalau instansi pemerintah, memang perusahaan sengaja menguruk lautan, memang di situ ada harta peninggalan yang mau diambil, itu lain. Kita tidak bicara masalah itu lain. Ini lebih fokus larangannya hanya kepada seorang individu yang menyelam kemudian mengambil sesuatu, gitu kan, secara individu saja. Ya, pokoknya ini hukum syar'inya. Kalau secara individual dia sendiri enggak bisa. Lain kalau memang dia sudah mendapatkan izin, dia masuk ke situ, kemudian dia resmi, itu lain tuh, enggak ada masalah. Tapi di sini memang orang dia menyelam, dia ngambil sesuatu dari situ, Tapi benda mati ya, benda kayak mungkin ya emas ya mungkin apa. Lain kalau hewan. Kalau enggak boleh dijual, Ustaz, buat dia pribadi boleh? Boleh. Boleh. Boleh. Iya. Jadi larangan di sini adalah dia menjual secara pribadi. Ini kurang lebih yang disebutkan di dalam hadis. Ada beberapa larangan, ada masalah tidak boleh menjual hewan, anak hewan dalam perut. Satu, susu yang masih dalam kantongnya. Dua, hamba yang melarikan diri. Tiga, harta rampasan perang sampai dibagi. Empat, zakat yang belum diterima. Lima, dan hasil seorang penyelam, maksudnya secara individu. Tadi yang ke-6. Hadis 843. Wa an ibn Mas'udin qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru as-samaka fil ma fa innahu gharar. Rawahu Ahmad wa ashara ila anna as-sawaba waqfuhu. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang, bersabda, janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas. Riwayat Ahmad, ia memberi isyarat bahwa yang benar adalah hadis ini mauquf. Yang dimaksud dengan tidak boleh membeli air, ikan di air adalah ikan yang belum jelas sudah ditangkap atau belum. Misal, ada orang nih, dia bawa kapal. Saya kasih contoh supaya difahamin. Dia naik kapal nih. Kemudian dia mau memang dia mau mancing. Terus dia bilang, ini di sini nih, kemarin saya mancing saya dapat ikan sekian kilo. Mau beli enggak? Belum ada ikannya. Atau ada ikan lagi jalan, masih di lautan bebas, tuh saya mau tangkap, kamu mau beli enggak? Nah, itu yang tidak boleh. Beda kalau rumah makan. Saya sudah tahu, pasti ibu-ibu begitu, rumah makan. Kalau rumah makan, dia punya ikan mas, punya ikan gurami, memang ditaruh situ, diternakin, gitu kan. Kemudian pada saat orang mau makan baru ditangkap, itu gak ada masalah. Itu pun kan pasti ditangkap kan. Ya, kita tunjuk nih, ikan ini aja ditangkap dulu kan. Nih, lihat, mau gak? Baru diketokin, gitu kan. Itu gak ada masalah. Ini yang dimaksud adalah di lautan bebas. Masih belum dia milikin, karena tidak jelas. Itu kan tidak jelas. Jadi tidak boleh transaksi dalam Islam ya sesuatu yang tidak jelas. Intinya sebenarnya masalah gharornya. Tadi kan fa innahu gharar. Gharar artinya tidak jelas ya. Sama masuk yang kita jelasin yang lalu ya, termasuk dalam gharar itu enggak boleh transaksi sesuatu yang tidak jelas nilainya. Nih, saya jual barang, Bu. Ibu mau beli enggak? Mau. Berapa harganya, Ustaz? Nanti aja gampang, gak boleh. Emang harus jelas. Jangan nanti pas ibu sudah pakai baru telepon saya bilang sekian harganya. Oh kaget, kok mahal ya. Gak boleh. Emang dari awal harganya berapa? Sekian, gitu kan. Jadi tidak boleh transaksi dengan sesuatu yang gharar, gak jelas, gitu kan. Masih ingat saya juga jelaskan kemarin, tidak boleh transaksi mulamasah. Mulamasah yang kemarin kita belajar itu adalah menyentuh produk saja. Ibu saya kasih contoh kemarin, sesuai dengan syar'i, kalau ibu beli nih ada baju digantung di satu toko. Ibu sudah beli, ini saya cocok nih, saya mau beli. Lalu dikeluarin dari gudang yang masih baru. Ibu dianjurin secara syar'i buka dari plastiknya. Dibuka, dicek kembali. Jangan, oh ini sudah, ternyata ini lain. Mungkin ini warnanya hitam biru. Pada saat ibu ini gak dibuka, langsung masuk kresek, dibawa pulang. Ternyata warnanya hitam merah misalnya. Ada warna yang ibu suka itu gak ada di sini. Misal contoh. Atau ada robek. Atau ada cacat. Udah nanti kalau mau dipulangin yang punya gak mau. Itu gak boleh. Makanya harus ya diperiksa. Gak boleh mulamasa, hanya sentuh selesai. Gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu disuruh kita untuk teliti. Hadis 844. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubaa'a thamaratun hatta tat'am wa la yubaa'a sufun ala dhahr wa la labanun fi dar'a. Rawahu At-Tabarani fil Awsat wad-Darul Qutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah. Wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibn Abbas bi isnadin qawiyyin wa rajjahahu al-Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga dia matang. Ya. Di sini sebenarnya bukan masalah matang ya. Kalimat dalam bahasa Arab thamaratun hatta tat'am maksudnya buah sampai layak punya rasa. Sampai punya rasa ya. Jadi bolehkah menjual mangga mengkal? Boleh. Karena sudah punya rasa. Tapi kalau mangganya masih kecil-kecil gitu. Kan itu. Belum ada rasa. Loh, ini contoh kasus, ini kan kasus transaksi. Bisa terjadi gitu kan? Jadi enggak boleh sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu. Jadi memang buah-buah itu memang sampai punya rasa. Ini terjemahannya diperbaikin, bukan hingga masak ya. Hingga memiliki rasa. Iya, memiliki rasa. Jadi sudah ada emang udah layak konsumsi. Kemudian bulu yang masih melekat di punggung hewan hidup. Biasanya kan bulu domba gitu kan. Masih melengket di dombahnya udah dibeli. Enggak, memang harus dicukur dulu. Karena bisa saja yang kelihatan masih nempel dengan yang sudah pada saat mau dijual lain. Jadi harus ketelitian dalam transaksi di dalam Islam itu. Dan susu yang masih pada kantongnya. Gitu kan. Ini terjemahannya kayaknya kurang pas. Saya pun tadi ketelepasan baca aja gitu awalnya. Jadi lebih baik kantongnya. Ya sudah, sudah. Baik. Dan sudah saya jelaskan tadi kenapa ada larangannya kan? Karena bisa saja itu adalah sesuatu yang rusak. Abu Dawud meriwayatkan dalam hadis-hadis ya mursal Ikrimah ya secara mursal dari Ikrimah. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang kuat dan diperkuat lagi oleh Al-Baihaqi. Dilihat footnote nomor 1, hadis yang diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Musayyab Ibn Rafi' dari Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi berkata dalam sanadnya terdapat irsal antara Musayyab dan Ibnu Mas'ud. Yang benar hadis ini mauquf dengan demikian menurut keterangan Ad-Darqutni. B, ini A-nya tadi ya. Yang B-nya yakni Al-Baihaqi menguatkan kemauqufannya. Sudah saya jelaskan ya, mauquf itu hari berarti hadis itu hanya sampai sahabat. Diistilahkan mauquf. Mungkin ada sahabat kasus mauquf itu hadis sebenarnya dari Nabi gitu kan. Tapi pada saat dia ditanya, dia cuma langsung terangkan. Dia enggak bilang Rasulullah bersabda. Dia enggak mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu cuma mengatakan hukumnya begini. Ya. Kami dilarang begini. Begitu saja. Maka itu diistilahkan mauquf. Jadi sampai sahabat saja sebenarnya jalurnya. Kalau mursal tadi itu terputus. Terputus jalur, tidak nyambung. Mungkin karena perbedaan masa biasanya ya. Misal saya menulis dalam hadis, dalam sanad hadis, saya meriwayatkan dari seorang sahabat. Ternyata antara saya sama sahabat ini jauh sekali, mungkin saya bahkan tidak pernah ketemu gitu. Ini namanya mursal. Ya. Hadis ini memiliki syahid, saya sudah bilang tadi syahid itu adalah penguat ya. Dalam riwayat Abu Bakar bin Asim dari Imran bin Husain secara marfu ya, dengan sanad yang dapat dipakai sebagai hujjah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita 3 hal. Tidak boleh mentransaksikan buah-buahan sampai memiliki rasa. Tidak boleh menjual atau membeli bulu yang masih melekat di punggung hewannya. Dan juga tidak boleh membeli susu yang masih di kantongnya. Hadis 845 wa Abi Hurairah anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamini wal malakihi rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'fun. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan. dan mani ternak jantan. Riwayat Al-Bazzar dengan sanad lemah. Saya baca puntot dulu nomor 2. Dalam sanadnya terdapat Salih bin Abi Al-Akhdar yang dinilai dhaif, lemah oleh Ibnu Adi. Hadis ini memiliki syahid, ya, penguat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang kuat. Madhamin adalah sel telur yang berada di dalam perut binatang betina. Nabi SAW melarang transaksi madhamin, ya. Sedangkan malaqih adalah sperma yang ada di punggung pejantan. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran hampir sama tadi, ya. Tidak boleh menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Ini lebih pekah lagi, ya. Tidak boleh menjual sel telurnya, gitu kan, hewan itu. Jadi pada saat masa subur, ya, hewan sapi misalnya, tidak boleh diambil sel telurnya, dijual transaksi. Ini kalau terjadi, kan gitu. Yang jelas sudah ada larangan secara syar'i. Sebagaimana tidak boleh menjual sperma, gitu kan, yang masih di punggung. Bahkan ulama mengatakan ini kalaupun keluar tidak ada transaksi dalam hal sel telur dan sperma. Tidak ada transaksinya. Ya, tidak boleh ditransaksikan, gitu kan. Karena umumnya sel telur dan sperma ini hanya boleh dibuahi oleh pemiliknya, ya. Misal kalau hewan itu kan juga ada pejantannya sendiri. Maka kalau manusia pun juga sama. Jadi tidak boleh sperma laki-laki dikeluarin misalnya lalu diberikan ke rahim selain istri dia, kemudian membuahi sel telur di sana, gitu kan? Itu bukan hak dia. Ya. Nah, sama tadi ini. Jadi dalam hadis ini larangan. Hewan itu boleh kalau pejantannya dia sendiri yang datang menggauli betinanya, sudah. Secara alami gitu. Secara alami. Atau memang tuannya datang membawa hewan tersebut, lalu kan dalam alam hewan itu tidak ada pernikahan akad, gitu kan. Tapi pada saat tuannya sudah membawa ke betina dan dia sengaja menyuruh betina itu digaulin, berarti sudah haknya si bejantan itu, kan begitu. Itu lain. Tapi tidak boleh sperma itu diambil hewan ataupun itu dikeluarin lalu sengaja ditaruh ke dalam, ditransaksikan, dijual. Kayak sekarang mungkin disterilkan mungkin, ya. Ditaruh di botol, sterilkan, kemudian nanti ditransaksi jual belikan, gitu loh istilahnya. Ya itu umum secara zahir. Kalau kita enggak tahu ya sudah secara zahir, kan. Allah alam, itu saya tahu, setahu saya begitu. Jadi yang jelas ini dilarang, baik itu hewan ataupun manusia, gitu kan. Jadi memang transaksi tidak boleh gitu. Baik, hadis terakhir dalam bab tadi, ya. Bab syarat-syarat transaksi jual beli. Nanti kita akan masuk ke masalah khiyar, pilihan antara satu sama yang lain. Hadis 846. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu usratahu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Yang dimaksud dari hadis ini adalah pelajarannya, kalau ada seorang muslim lagi transaksi lalu terjadi masalah dalam transaksinya, mungkin kesalahpahaman. Nah, makanya transparansi dalam Islam itu penting sekali. Di antaranya yang sering dipakai kebanyakan biasanya tempat-tempat non muslim, ya. Maksudnya itu cara Islam tuh. Kalau kita menjadi kasir kemudian menerima uang 100.000, itu dalam hukum Islam semestinya kasirnya mengatakan uangnya 100.000, ya. Itu sunnahnya begitu. Transparan. Karena kadang-kadang dengan kelalaian, baik mungkin konsumennya niat memang mau menipu atau memang dia juga lupa, pada saat dia bayar 100.000, misalnya dia bayar 50.000, dia kira 100.000. Karena dia tidak bilang si kasir, kami langsung mentaruh aja dikembalin uang 30.000, pada saat terakhir 20.000. Loh, saya kan kasih 100.000 tadi kata pembelinya, mestinya 80.000. Enggak, uangnya gini, ribut. Buka kasir, banyak uang 100.000 dan 50.000, gimana sekarang? Mestinya memang jelas, uangnya 50.000, ya, Bu, ya. Jelas, dibilangin, itu berlun. sesuai dengan syariat tuh sebenarnya, gitu kan? Semuanya semua transparan. Ini ya, bajunya warna merah ya yang dipesan. Ini bajunya dibukain. Nah, itu transparan. Semua begitu. Ini mobil yang dipesan ya, periksa dulu, periksa semua. Memang begitu. Udah-udah enggak usah saya percaya. Enggak, memang hukum syari'inya periksa. Enggak boleh. Itu bukan berarti kita pelit, bukan. Memang agama kita menganjurkan seperti itu. Supaya kedua belah pihak, kalau kita pun ridho, tetap nanti kita ridho dalam kondisi, ya sayang ya kenapa saya enggak periksa ya. Tapi ya sudah dia terlanjur saya bilang, eh dia juga rugi sendiri kan. Jadi minimal sekali dia rugi sendiri. Maka di sini, ya kalau terjadi, agar tidak terjadi itu lebih baik dari awal transparan. Semuanya jelas. Nah kalau ada seseorang muslim salah faham dengan tempat dia transaksi, lalu ini jadi masalah nih. Ibu hadir di situ, ibu selesaikan. Ini kebetulan ada orang datang, uangnya cuma tinggal 50 ribu, gak ada uang. Transaksi barang dia 60 ribu misalnya, dia sudah terlanjur ambil, contoh kasus ya. Kemudian dia butuh, dia mau kembalikan, udah gak usah deh, biar saya tambah 10 ribunya kita bantu, ambil aja gak apa-apa. Misal, ya kan, kalau kita lihat memang kondisi dia membutuhkan. Nah ini termasuk kita menyelesaikan transaksi dia. Intinya membantu transaksi yang nyangkut, yang ada masalah, itu akan menyebabkan juga kesalahan kita hari kiamat dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak penguatnya ya. Di antaranya hadis, man farraja an muslimin kurbatan fid dunya farrajallahu kurbatahu yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari masalah yang sedang dihadapin, terlilit utang kah, punya masalah sedang dihadapin sama orang, kemudian ada orang yang menengahinya, maka yang menengahi itu, yang menyelesaikan itu, maka dia akan diselamatkan dari cobaan pada hari kiamat atau beratnya hukuman di hari kiamat. Ini termasuk jalan keluar ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di hari kiamat. Tentu kita tidak berharap ya, tapi yang jelas semua dalam Islam punya nilai dan punya balasan yang positif. Ini kurang lebih hadis terakhir dalam bab syarat-syarat jual beli. Khusus syarat jual beli, syaratnya begini, syaratnya begitu kan. Sudah banyak hadis yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab al-khiyar. Khiyar artinya memilih ya. Membatalkan atau meneruskan jual beli. Kapan ibu-ibu bisa punya khiyar? Saya kalau transaksi Ustaz, apa kira-kira gambaran syariat ya, saya kalau mau batalin atau saya mau lanjutkan transaksi seperti apa gambarannya? Ini ada hadis-hadisnya. Yang pertama adalah hadis 847. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari mā lam yatafarraqa wa kāna jamī'a aw yukhayyir ahaduhumā al-ākhar fa in khayyara ahaduhumā al-ākhar fatabāya'a 'alā dhālika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'u muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar, memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada pihak yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli tersebut. Muttafaqun alaih dan Bukhari Muslim maksudnya ya, dan lafadznya milik Imam Muslim. Yang kita bisa ambil dari hadis ini pelajaran yang pertama adalah, kalau sedang transaksi jual beli selama belum berpisah, kita lagi transaksi beli sebuah produk, masih negosiasi, masih satu tempat gitu kan, atau kita sudah ngambil, ini mungkin saya mau ambil ya, ditaruh di sebelah kita misalnya, masih di sekitar lokasi toko itu, belum dibayar di kasirnya, belum dikasih uang kepada orangnya, maka bini khiyar namanya. Dia masih punya hak untuk membatalkan secara syar'i. Dia boleh membatalkan secara syar'i. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah bayar pun tapi belum berpisah, masih ada hak khiyar. Masih boleh membatalin atau meneruskan. Walaupun sudah dibayar, tapi masih bersama. Karena syaratnya apa kata Nabi? Selama masih bersama dan belum berpisah. Kan gitu. Jadi kalau transaksi masih ngobrol, masih duduk, kemudian tiba-tiba ibu sudah beli baju nih, cocok, udah bayar. Tiba-tiba waktu kita lagi duduk, datang produk baru. Ya kan? Baru dibayar, baru selesai jahit. Oh, ini produk baru ya? Iya. Saya mau ganti dong dengan ini. Itu haknya, masih boleh. Secara syar'i masih boleh. Karena dia belum meninggalkan tempat, ya. Belum meninggalkan tempat. Jadi selama belum meninggalkan tempat berarti punya hak khiyar namanya. Boleh batalin, boleh terusin. Tapi kalau dia sudah keluar dari toko itu, di sini ulama lebih detail mengatakan walaupun keluarnya ke mobil dari toko nih, udah tinggalin lokasi transaksi, udah dibayar, udah dibawa kreseknya ke mobil, terus tiba-tiba ibu gini duduk, kayaknya tadi lebih baik warna biru deh, gak usah warna merah gitu, kita bawa kembali masuk lagi, saya mau tukar itu deh yang biru. Pemilik toko punya hak untuk tidak terima, kecuali satu keadaan, memang ada perjanjian, ada kesepakatan. Ini saya bawa ya, saya coba. Nanti kalau saya tidak cocok, saya mau tukar, bisa nggak? Oh boleh, yang penting tidak dikembalikan. Ya sudah, ada kesepakatan lain, gitu kan? Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ibu main keluar saja nyelonong terus mau balik kembali barang orang nggak boleh, gitu kan? Sudah tidak boleh. Jadi ini harus paham ya, yang jelas. Iya, silakan. Saya nggak dengar, Bu. Kalau orang sudah bayar, masih satu tempat, gitu maksudnya. Kemudian dia mau kembalikan. Alasannya pemilik toko karena sudah masuk di sistem. Ya ini yang jadi masalah hukum syar'i, gak boleh. Dia selama masih di tempat, dia punya hak khiyar namanya. Dia punya hak khiyar itu batalin atau terusin. Gitulah. Itu haknya dia. Secara syar'i ya kita bicara. Sebagaimana juga kalau dia sudah keluar dari toko itu walaupun sejengkal kata ulama dia kembali lagi udah gak boleh tukar. Begitu kecuali ada kesepakatan. Mengatakan sebelumnya nanti kalau saya gak cocok di rumah saya kembaliin ya ukurannya gini segala itu gak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kesepakatan kata Nabi maka transaksi sudah terjadi. Maksudnya apa? Sudah menjadi hak pembeli tadi. Kalau dia mau kembalikan misalnya, contoh gini, contoh lain, ibu beli barang nih, beli baju, jadi bawa pulang warna biru, pulang ke rumah. Terus tidak ada kesepakatan tadi, nanti kalau kecil, kalau besar, karena ibu pikir, oh ini ukuran L sudah ukuran saya nih. Ibu gak kasih syarat, saya coba ya, kalau gak cukup saya tukar, gak ada kesepakatan itu ya. Kita main beli aja, oh L sudah cukup nih, kita pulang ke rumah, ternyata dipakai, gak cukup. Kalau gak, atau kelonggaran. Terus kita kembali lagi mau jual, mau tukar, maka pemilik toko punya hak untuk menolak. Kalau dia mau terima boleh, dia bilang udah nggak apa-apa deh, karena dia kenal itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau, maka itu hak dia. Dan pada saat itu bisa terjadi transaksi lain. Misal yang sudah terlanjur beli barang baju biru tadi, dia mau tukar karena kecil. Tadinya memang dia nggak kasih syarat dari awal ya, maka kan sudah jadi hak dia. Dia ke toko, pemilik toko punya hak, dia mau terima atau dia tidak mau, itu hak dia. Transaksi sudah transaksi terjadi. Maka di sini boleh transaksi lain. Si pemilik baju sekarang boleh bilang, "Udah kalau gitu saya jual deh sama kamu." Dengan harga lain, lebih murah kah? Lebih itu hak dia karena sudah transaksi lain. Udah dianggap lain walaupun ambil dari toko yang sama. Ini semua tujuannya agar la darar wala dirar. Dalam hadis lain, tidak boleh ada merugikan atau dirugikan. Makanya jelas diperiksa semua. Termasuk sama beli makanan ya, minuman, perhatikan tanggal expire-nya. Gak bisa kalau ibu sudah keluar dari supermarket, tiba di rumah mau minum susunya, oh expire nih, ngamuk-ngamuk kembali, kenapa gini-gini? Ya, kenapa kita gak periksa dari awal? Mungkin memang dia tidak sengaja juga gitu kan? Gak bisa, udah selesai. Makanya sebelum keluar, pada saat beli, lihat, teliti gitu kan? Iya, makanya tadi saya bilang mulamasa itu namanya ibu. Kita, ya? Ya alhamdulillah kalau dia kasih itu hak dia. Pokoknya sekarang sudah hak tadi. Tapi kalau dia enggak mau, oh enggak bisa Bu, sudah dibeli. Itu hak dia, enggak boleh kita salahin. Kan baru tadi, baru 10 menit lalu saya keluar, itu enggak ada urusan 10 menit. Anda sudah tinggalkan lokasi transaksi. Habis ceritanya. Makanya enggak boleh tinggalin ya sebelum selesai, namanya hukum khiyar. Dan itu penekanan hadis, potongan hadis terakhir ya. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maksudnya tidak memberikan syarat ya, maka jadilah jual beli itu. Jadi terjadi transaksinya. Hadis 848. Ini jam berapa ini? Saya biasa perhatikan yang ini nih, tapi sekarang 3:30. Sama apa Bu? Ibu udah 7 kali gak hadir soalnya. Hah? Oh jam 10 kurang 10. Baik. Baik, kita bacain 848. Enggak, ini kalau gak datang gini dendanya harus bawa mangga ke sini Bu. Hasil panen. Baik, wa an amri, kita lanjutin dulu ya. Ini kalau sudah bicara makanan misalnya ini panjang lagi ceritanya. Baik, 848, wa an amri ibn Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Perhatikan diubah situ ya. Radhiyallahu anhum ya. Itu kan anhuma. Lihat enggak nih? Ibu-ibu di belakang. Lihat enggak apa yang saya lagi bahas? 848. Apa yang sedang saya tegur tuh? Yang saya ingatin. Radiyallahu anhuma diubah jadi anhum. Kan di sini dikatakan wa an, makanya diikutin bahasa Arabnya ya. Wa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum, itu kan anhuma ya. Nah, karena Amr ibn Syu'aib ya, dan ayahnya Syu'aib, kakeknya itu semuanya sahabat. Ya. Sebagaimana disepakati oleh ulama-ulama. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyar wa la yahillu lahu an yufarikahu khasyatan an yastaqilahu. Rawahu al-khamsa illa ibn Majah ورواه الدار القطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. Artinya memang belum pisah gitu kan, masih setempat. Ini sebenarnya nanti kita kuatkan ya, riwayat Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah itu J-nya diganti jadi H. Lihat enggak, Bu? Dilihat enggak? Itu kan Ibnu Majah kan, diganti jadi H Ibnu Majah. Darul Qutni Ibnu Khuzaimah ya. Ibnu Khuzaimah juga itu bukan H ya, tapi KH Khuzaimah. Dan Ibnu Jarud, Jarud pakai D, itu kan Jarus ya. Lihat enggak ini? Assalamualaikum. Nah, masih hidup ya. Bu, di sini datang bukan cuma dengar-dengar, belajar juga. Belajar. Kalau cuma dengar-dengar nanti oh iya ya ini hukumnya, pulang lupa nanti. Makanya sambil ngikutin tulisannya bisa belajar, oh begini cara bahasa-bahasa Arabnya nih bacanya. Oh ini yang salah, ini yang benar gitu kan. Ibnu Jarud ya. Bukan Ibnu apa? Jarus. Jangan juga terlalu fasih Bu, jadi Shin Ibnu Jarus. Ya. Dalam suatu riwayat, riwayat yang lain ya, hingga keduanya meninggalkan tempat mereka. Jadi saksi bahasan sebenarnya adalah potongan hadis terakhir tuh. Ya. Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka. Jadi sebelum tinggalin lokasi pastiin memang benar ini produk yang saya mau, gitu kan? Ini warna yang saya mau, jangan buat masalah. Atau ibu memberikan syarat, seperti kita bilang tadi ya, saya coba ya, kalau kecil saya tukar, iya boleh, ya udah, sudah ada syarat, nggak ada masalah. 849. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu maqal dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu' faqala idza bay'ta faqul la khilabah, muttafaqun alaih. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, jika engkau, apa sih itu tulisannya? Nah, perbaikin tuh. Sudah, sayap kiri saya sudah lihat. Baik. Di sini dikatakan jika engkau belual ya di jubah, jadi berjual beli, katakan jangan melakukan tipu daya. Muttafaqun alaih. Jadi di sini maksudnya ya, dianjurkan dalam Islam pada saat transaksi jual beli dijelaskan ini produk, ini harganya. Uang yang diterima jumlahnya sekian ya, selesai. Jadi kalau orang komplain gak ada masalah lagi kita. Tadi kan sudah saya bilang, tadi kan sudah begini dan seterusnya. Ini juga mungkin baiknya ya kalau tempat kita ada CCTV ya. Kalau punya toko misalnya punya apa itu ada CCTV itu bagus. Karena itu juga sekarang malah menguatkan hukum-hukum syar'i itu. Ini transaksi pada jam sekian bisa dilihat menit ini. Oh ternyata ini ada nih gambarnya. Uangnya cuma 50 ribu yang dikasih bukan 100 ribu misalnya. Kan gitu. Jadi jelas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita adalah seseorang yang akan transaksi, penjual ataupun pembeli, dua-duanya menjelaskan. Gitu kan? Ini harganya begini. Boleh cari di pasaran nih, kata penjualnya misalnya. Pasti punya saya lebih murah. Misal dia katakan gitu ya. Maka boleh kita bilang, baik, kalau saya temukan lebih murah saya kembalikan ya. Misal kita kasih syarat ya. Supaya tidak ada di sini tipu. Ternyata nanti kita beli ada yang lebih murah gitu kan. Produknya sama misalnya. Maka ini baik dari awal semua transparansi. Jadi khiyar ini boleh membatalin ya atau meneruskan transaksi, sebenarnya lebih cenderung kepada masalah ya kejelasan sebelum berpisah agar tidak ada orang yang terzalimi. Jelas ya Bu? Baik, siapa yang mau bertanya nih? Mana pedagang-pedagang kita nih? Ya anggaplah kalau bukan baju yang dagang berlian kali. Udah, gak ada pertanyaan? Kalau gak ada nanti kita pertemuan akan datang masuk bab riba. Ya, ini insya Allah nanti transaksi atau pertemuan akan datang ya. Ini pasti banyak pertanyaan nih masalah riba nih. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya insya Allah, tetap ya saya memberikan masukan sebenarnya bagi ibu-ibu. Coba diajak teman-temannya, kerabatnya untuk hadir di majelis kita ini. Mungkin subhanallah satu dua orang dapat hidayah karena kita penyebabnya, itu dapat pahala yang banyak gitu kan. Saya sudah pernah sampaikan kan, ada perempuan yang lumpuh di Saudi itu Tapi dengan dia mencetak ulang buku saja itu sudah banyak suku-suku di Afrika masuk Islam di tangan dia. Padahal dia lumpuh di atas ranjangnya gitu kan. Jadi ajaklah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu ajr, ya, fa'ilihi minggara yangkus min ajri fa'ili syai'an. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan itu sampai dikurangi sedikitpun dari pahala pelakunya. Kemudian ada titipan dari teman-teman Wisal TV. Kalau ada ibu-ibu yang berminat atau mungkin yang biasa ikut Wisal TV ya, ada Dr. Zaki Naik yang kristolog dari India ya, itu yang memang sekarang lagi sering diputar di Wisal TV, dan memang beliau ahli di bidangnya lah ya, ahli di bidangnya dalam memberikan gambaran tentang kebenaran Islam, bagaimana membantah syubhat-syubhat orang-orang non-muslim. Itu sekarang sudah didubbing bahasa Indonesia, jadi terbitkan dalam bentuk DVD. Ini ada tentang masalah muslim itu bukan teroris dan hak-hak wanita dalam Islam. Jadi kan banyak orang-orang non-muslim itu yang menyerang wanita, kenapa harus berjilbab, kenapa perceraian di tangan laki-laki, dan seterusnya. Maka ini dia memberikan jawaban secara rasional untuk membantah itu. Tapi sudah didubbing dengan suara Indonesia ya, jadi sudah tidak repot lagi untuk memahami apa yang dimaksudkan. Allahu a'lam. Kalau buku-buku masih seperti yang lalu, saya tidak turunkan, tapi seperti yang lalu buku-buku kecil itu, kalau ada yang berminat nanti setelah pengajian bisa ambil dari saya. Mungkin begitu dulu. Dan ada juga yang saya masih ingatkan, proyek akhirat untuk penggalian sumur dibuka lagi ya ibu sekalian, dengan 4,5 juta kita melanjutkan lagi proyek penggalian sumur yang lalu. Jadi insya Allah di Jawa Tengah itu masih banyak kampung-kampung kita yang butuh sumur. Dan sudah saya jelaskan, menyiapkan air itu termasuk amal jariah yang sangat besar pahalanya. Jadi kan ada orang yang wudu, mandi, minum, makan. Apalagi ada beberapa kampung yang kami masuk waktu itu, memang masyarakatnya tidak hidup kecuali dari satu sumur di satu kampung gitu. Jadi bisa berapa puluh kakak itu hidup dari satu sumur itu. Dan itu luar biasa pahalanya selama kita cuma menggali ya, kemudian dengan biaya yang sedikit. Dan itu memang biaya paling murah 4,5 juta sekarang untuk gali sumur yang manual ya, yang manual. Ya, tempat pisah-pisah, terus kita gali ke tempat-tempat berpisah. Jadi tempat yang sudah ada sudah gak ada masalah lagi, sudah selesai gitu. Baik, mungkin begitu dulu. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.